نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah hadani Allah wa iyakum ajma'in. Rasakan pembahasan salatul jenazah terakhir tugi pembahasan napa nggih? Takbir. Nih. Masalah takbir nggih. Wonten perbedaan pendapat minal ulama masalah takbir salat jenazah. Takbir salat jenazah. Takbir ingkang nomor sepindah sepakat para ulama ngangkat tangan. Ngaten nggih. Dene takbir-takbir salajengipun niki wonten khilaf. Napa ngangkat tangan? Napa mboten ngangkat tangan? Sebagian ulama muataken pendapat ngangkat tangan, sebagian ulama sanese muataken pendapat mboten ngangkat tangan. Al-Albani rahimahullah termasuk ulama ingkang berpendapat angkat tangan iku ing dalam takbir ingkang nomor sepindah. Dene takbir-takbir salajengipun boten dianjuraken, boten disunahaken ngangkat tangan. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan hadirin hadirakumullah. Summa yadau yadahul yumna ala dhahri kafil yusra war rusghi was sa'id. Nggih, niki ketinggalan pun nggih. Salajengipun tiang sing salatul jenazah ngangkat tangan wau Allahu Akbar ngangkat tangan yadau yadahul yumna. Ngesogaken tangan tengene nang gegereng telapak tangane sing kiwe lan ugel-ugele lan sa'id. Nggih, niki wonten tigang werni nggih. Telung model saged tangan tengen niku ditempelaken teng gegereng telapak tangan, saged tangan tengen niku disogaken teng ugel-ugele, saged teng nikine. Napa niki basa Jawane? Sikut. Sunah sikute nikine. Sa'id. Napa bahasa Jawa ini? Lengan. Lengan kabeh. Napa? Nggih saged nonton telung model kaya niki. Nggih. Terus ugel-ugel terus niki. Dadi saged tiga-tiganya saged. niki dipun sebutaken teng mriki pinten-pinten riwayat. Nggih, niki mun mlampah lah nggih. Summa yaqra'u aqabat takbiratil ula fatihatul kitabi. Nggih, niki terus e. Allahu akbar sedakep. Allahu akbar sedakep. Summa yaqra'u, terus maca. Sawise takbir sing sepisan mau terus maca Fatihatal Kitab. Maca Al-Fatihah. Maca Al-Fatihah. Maca suratan mboten? Nah, nek maca doa istiftah mboten? Sholat jenazah niku wonten doa istiftah mboten? Mboten nggih. Fatihah jelas nggih. Wonten. Suratan? Masa suratan? Mboten, di samping surah Al-Fatihah masa suratan sanes mboten? Sing jenengan praktekaken mboten? Lah seniki nek wonten tiyang sing maca nang sejeroning sholat jenazah terus maca suratan kul huwallah napa kul a'udzubinnas napa sanese kenging mboten utawi wonten riwayate mboten wonten dalile mboten Al-Albani rahimahullah nggih ngriki nyebutaken kaitanipun kalian maca Al-Fatihah saksamunipun takbir li hadisi Talhah Ibni Abdillah Ibni Auf midarek hadis Talhah bin Abdillah bin Auf qala sallaitu khalfa Ibni Abbas. Sallaitu khalfa Ibni Abbas. Aku salat nang burine Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin. Ala janazatin. Aku salat nang burine Ibnu Abbas salat jenazah. Sinten sing cerita niki? Talhah bin Abdillah bin Auf. Aku salat nang burine Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salat jenazah. Faqara'a bi Fatihatil Kitabi. Mongko Ibnu Abbas maca kelawan surah Al-Fatihah. Bi Fatihatil Kitab. Faqara'a bi Fatihatil Kitabi. Mongko Ibnu Abbas maca Al-Fatihah. Nggih. Talhah Ibni Abdillah nyebutaken wasurah. Lan maca suratan. Sinten iki sing maca suratan wau? Ibnu Abbas. Talhah bin Abdillah salat nang burine Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nalikane salat jenazah maca Al-Fatihah lan maca suratan. Imame Talhah Ibnu Abbas. Aku salat nang burine Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salat jenazah. Mongko Ibnu Abbas niki nalikane salat jenazah maca Fatihatil Kitab lan surat. Niku macane gede. Nggih. Wajah rohata asma'ana. Nah, Ibnu Abbas nalikane sholat jenazah kowe mau nyerokaken sing tujuane sehingga men nggih tiyang-tiyang sing teng mburi niki sami napa? Sami krungu. Sesek mulang niki. Ya yang nglakoni mraktekaken sholat jenazah ya men men sing nang mburine niki sami napa? Mireng wajahara lan Ibnu Abbas nyerokaken hatta asma'ana. Sehingga Ibnu Abbas aweh krungu maring kita kabeh. Saya krungu niku seru niku kan dadi krungu. Falamma faragha ahadtu biyadih. Sawise rampung aku nyekel tangane Ibnu Abbas. Rampung napa niki? Rampung salat. Tolhah niki sasampunipun rampung salat niki nyekel tangane Ibnu Abbas. Fasa'al tuhu. Monggo terus aku takon. Lah kok wonten seru barang niku kan? Fasa'al tuhu. Monggo aku takon. Nah, terus Ibnu Abbas ngimaca napa wau? Surat. Coba mungkin wallah alam sing dipahami dening sahabat-sahabat waktu niku. Sene sahabat niki tabi'in mungkin niki Tolhah niki. Nggih. Fatihah. Lah niki wonten suratane barang terus seru kan? Fasaltuhu faqala inna majahartu satemene bae aku nyerokaken. Terus sengaja niki sinten? Ibnu Abbas diserokaken lita'lamu annaha sunnah. Supaya kowe padha ngerti satemene sing kaya kowe mau sunnah. Jadi mau meneh wonten tiyang sing salat jenazah maca suratan di wonten riwayate. Ini disrokakan ini ku unsurin apa? Aslinya sholat jenazah ini ku sir. Wacanan ini ku kenapa? Sir. Ini kata setipun sebutakan tentang poin salah jengipun. Maka ini sir. Buatan seru. Sir. Jadi mau mana nonton tiang sing sholat jenazah kok macan apa? Suratan ge wonten riwayat e wong nggih. Wonten riwayat e. Jadi asline niku wacana niku napa? Sir. Wa yaqra'u sirran. Nggih niki poin salajengipun nggih. Poin salajengipun. Wa yaqra'u sirran. Lan wong nalikane salat jenazah kowe mau macane lirih li hadisi Abi Umamah. Di hadis Abi Umah Ibni Sahal qala as-sunnah fi sholati 'alal janazati ayaqra'a fit takbiratil ula bi ummil qur'an makhafatan summa yukabbiru salasan wa taslim indal akhirah. Nggih, dadi asline niku salat jenazah niku lirih. Ning Ibnu Abbas sawu sing napa mula. Nggih, kadang-kadang Nabi kan ngaten nggih, nyerokaken salate sing tujuane napa? Mulang. Ini ya, bukan masalah. Wong niku tujuannya napa mulang. Ning pada dasarnya sholat jenazah niku. Ini ku angsulnya tentang pembahasan masalah niat ya. Sedikit wonten tiyang utawi imam imam nalikane sholat jenazah niate niku dilafadaken lan disurokaken. Usolli apa? Usolli sholatal ribu. Ha. Belum betul napal niku Pak Mar. Napal? Jadi kan napal? Us sunnah tak gitu. Niki niki buktikaken jenengan mboten nate nglafadaken. Buktine bingung. Nggih, terus talaffuz binniyah, talaffuz binniyah ing dalam sedoyo sedaya jenis ibadah napa sholat, napa haji, napa puasa, nggih. Terus di sana-sana saya talafud biniyah, niki bid'ah. Bid'ah. Lambuh mbuh niku sir mbuh niku jahr uliyah napa? Usolli wau. Niki perkara napa? Bid'ah. Lah sing bener niki. Boten wonten dalil sing nyebutaken Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nalikane niat salat, niat puasa, niat haji, niat umroh, niat napa? Nglafadzaken. Nah, para ulama negasaken at-talafud bin niyyah bid'ah. Nglafadzaken niat niku bid'ah. Nggih mboten perlu meh. Nggih, mboten nonton nggih talafud bin niyyah. Talafud bin niyyah nglafadzaken niat niki termasuk bid'ah. Nek niat kedah nggih. Wajib niat, kudu niat. Ning niat niku teng pundi panggonane? Nggih, ngaten. Niki pun biasalah pembahasan sing sering kita sebutaken. Nggih, tetes wau Allah alam. Ibnu Abbas niku nalikane nyerokaken niku tujuane sik napa? Sekmula. Ning asline nggih, asline wacanan-wacanan teng sholat jenazah niki sirron. Sirron. Genek ningali keterangan Talhah bin Abdullah wau. Nggih Fatihah suratane ngutine krungu sih. Nggih. Nggih tetes umpamane wonten tiyang sing teng sejeroning sholat jenazah niku maca surah. Niki wonten riwayat. Nah nek seru wau tujuane apa? Nek wala alam nek mboten wonten tujuan unsur mulang nggih, sir. Sir. Lagi sedurunge saged nang sejroning salat. Wong Rasulullah mawon nate kan salat nang mimbar. Niku tujuane napa? Men wong-wong padha napa? Padha ngerti. Nggih, saged sing ngene niku. Wallahu taala alam. Nggih, niki takbir pertama langsung maca wau napa? Al-Fatihah. Nah, dene suratan niki kata sendiri riwayat wau. Anangin nalikane kita ningali kutub-kutub para ulama kaitanipun kalian masalah bacaan, niki kata-kata yang nyebutakan Fatihah. Fatihah. Cuma negeri wonten riwayat ingkang disebutakan dening Al-Albani rahimahullah umumane tiyang niku maca suratan nggih wonten contone saking sinten wau? Ibnu Abbas. Ya ampun kaget nggih nek kon tiyang sing salat jenazah niku maca suratan niku wonten riwayat. Wonten riwayat. Nggih, kita lanjutkan. Summa yukabbiru at-takbirat tsaniyah wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadisi Abi Umamah al-Madhkur annahu akhbarahu rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus takbir sing nomor loro. Wa yusalli 'alan nabi. Lan dheweke napa maca selawat. Yusalli 'alan nabi. Selawat. Li hadisi Abi Umamah al-Madhkur annahu akhbaruhu rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnah fi sholati alal janazati ayyukabbiral imamu summa yaqra'u bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsih summa yusalli ala nabi wa yukhallisu du'a lil janazati fit takbirat as-salas la yaqra'u fi sa'in min hunna summa yusallimu sirran fi nafsih hina yansarifu an yaminih wassunnah ayaf'ala min waraihi mislama fa'ala imamu. Ini masalah solawat. Hadise Abu Umamah teng hadis niku dipun sebutaken anna sunnah fi sholati alal janazah, satemene sunnah ing dalam sholat jenazah ayyukabbirul imam, imame takbir, summa yaqra'u bi fatihatil kitab, terus dheweke maca fatihatil kitab sawise takbir pertama, sirron fi nafsih, lirih sir ya sirron, summa yusalli ala nabi, terus dheweke sholawat ala nabi. Nah sholawatan iku wonten sholawat khusus, napa sholawatan iku sholawat-sholawat umum ing dalam sholat-sholat sanes. Saya dipahami niki pitakunane? Tegese teng sholat jenazah niku wonten sholawat khusus. Napa teng sholat jenazah niki sholawat niku sami kalian kulon jenengan niku nglampahi sholawat teng tasyahud nika? Nanti teng mriki kan disebutakan wonten werna-werna, wonten pinten-pinten jenis sholawat. Langi teng sholat jenazah niki sholawat niku sihote, napa bentuke niku sami kalian sholat sanes, napa wonten sholawat sing khusus, bisa sihot sholawat sing khusus. Oke. Kita tingali keterangan Al Albani rahimahullah. Al-Albani rahimahullah nyebutakan amma sighatu sholati ala nabi fil janazati falam aqif alaiha fi say'in minal ahadis as-sahihah fadzahir annal janazah laysa laha sighah khassah bal yu'ta fiha bisighah minas siyahi sabitati fit tasaghuti fil maktubah. Gitu. Atau sihot solawat ala nabi nang solat jenazah. Sihot ni ku napa? Ini bentuk lah. Ini bentuk kalimat lafad solawat ing dalam solat jenazah. Al Albani rahimahullah nyebutakan aku ra nemokaken hadis-hadis sing sahih sing secara khusus go solawat go solat jenazah. Jadi solawat sihot solawat teng solat jenazah niki pada karo sighat shalawat sing ana ing dalam tasyahud. Nalikane kulon jenengan niku nglampahi salat-salat, napa salat fardu, napa salat sunat, nalikane teng tasyahud nggih. Nggih. Sami shalawate. Bahkan sebagian ulama wonten sing nyebutaken Allahumma sholli ala Muhammad tok pun cukup. Nggih, umumane Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini ku tok pun nggih. Niki dianggap cukup. Sebab niku nggih. Selawat. Kepripun? Mantan. Di maroh. Sepisan. Umpamane niku tok Allahumma sholli ala Muhammad dan niku tok niku cukup. Dene jenengan gunakan selawat-selawat sing disebutaken sihoh niki. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Kenging. Bahkan niku nggih insyaallah sempurna. Ning umpamane niku Allahumma sholli ala Muhammad tok niku nggih cukup. Dipun? Langge jenengan ngangge sholawat Ibrahimiyah, sholawat sanese sing disebutaken niku nggih saged mau. Tegese sholawat teng sholat jenazah niki mboten wonten sholawat sing khusus. Nggih? Solawat sing kados dene kula njenengan lampahi teng salat-salat sanes. Ya dadi sumamane wau disingkat anu wis meh arep digawa salate kedawan mangke pripun selawate nggih mau didawa niki ne dawa niki dawa wis Allahumma sholli ala Muhammad ini kutok niku mundi mundi anggap napa cukup. Bu niki masalah selawat pun nggih. Terus Al-Fatihah, terus napa? Solawat. Terus yukhallisu du'a lil janazah fit takbiratis salasa. Ngikhlasaken donga nggo jenazah ing dalam takbir-takbir ing dalam takbirat as-salas. Nggih, Allahu Akbar takbir sing nomor 3. Terus napa? Donga. Gitu. Terus solawat niku sawise takbir sing nomor loro. Solawat niku panggonane niku sawise takbir sing nomor loro. Lan boten teng panggonan takbir sing nomor 3. So takbir sing nomor 3. Sawise takbir sing nomor 3 niki ndonga. Ndonga. Lan donga niki ditekanaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Nalikane kowe kabeh nyolati mayit, monggo kowe kabeh padha ngikhlasaken go mayit kuwi mau donga. Ya sing serius lah lindunga ya. Sing temen sing ikhlas. Nah, seniki dongane nggih. Ya. Nah, seniki donga-dongane niki napa? Bacaan-bacaan doa nalikane salatul jenazah niki napa? Kita tinggal hadirin hafizakumullah. Al-ad'iyah ing dalam salat jenazah. Nggih, Al-Albani rahimahullah sanggriki nyebutaken wonten pinten-pinten model. Al-awwal. Wonten sekawan sanggriki nggih. Ala arba'ah. An Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah fa hafidtu min du'aihi wa huwa yaqul. Hadis saking Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah, mongko aku apal sekang dongane Nabi wa huwa yaqul. Nabi sallallahu nalikane donga nang seturune salat jenazah niki diapalaken dening Auf bin Malik, aku apal nggih sekang dongane Nabi wa huwa yaqul. Nabi donga Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Sami kali jenengan hah? Oh biasanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu gini gini nembe sepetil niki nembe sepetil gini salah sah betul salah. Ini aku nambah sepetil. Okay. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wassi' apa merti? Apa? Kenapa terus ya? Wa wassi' hah? Wa wassi' madkhalahu napa mudkhalahu mudkhalah. Nggih. Sebagian nonton singa rokati madkhalah, nggih. Wa wassi mudkhalahu. Wahsilhu bil ma'i wasalji wal barodi. Wa naqqihi minal khotaya kama naqqaita as-sawbal abyada minad danasi. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli. Tawa nggih. Hilang. Wa zaujan khairan min zaujih wa adkhilhul jannata wa a'idhhu min adhabil qabri wa adhabin nar. Nggih, niki mangke insyaallah difotokopi nggih. Sekalian terjemahi insyaallah, nggih. Nggih, mangke men diapalaken nggih. Yo yo aja kecendeken lah. Nggih, sekali-kali mandan dawa. Umawane wa Allah maghfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Nggih, niki nggih. Nggih pun dadi. Nggih pun dadi insyaallah. Di maknani mboten niki? Nggih, wong donga men bisane ikhlas ya ngerti maknane. Lah sik kepripun nek mboten ngerti maknane? Nggih kurang pas. Nggih. Nggih. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Nabi niku salate niku ngangge bahasa napa? Arab. Nggih upayakan salat niku ngangge bahasa Arab. Nggih. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Nggih, Rasulullah niku salate ngangge bahasa Arab. Nggih diupayakan lah wong kula njenengan saged kok. Nggih. Kita tinggali maknane nggih. Allahumma fir lahu. Allahumma ya Allah ighfir lahu. Mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng dheweke. Sinten iki dheweke? Mayit. Nggih, nek niku wadon Allahumma fir laha. Warhamhu ya Allah mugi panjenengan maringi rahmah dumateng yang beke. Wa'afihi afiyah. Napa afiyah? Dan wa'afihi wa'fu anhu. Napa maknanya? Wa'afihi wa'fu anhu. Wa'afihi minal mu'afat ay khallishu minal makarih. Khallishu ya Allah mugi panjenengan khallishu ngresiki dheweke saking al makarih, perkara-perkara sing ora nyenengi. Iki sing bebasaken tegese nggih. Ya Allah mugi panjenengan bebasaken kiyang beke saking perkara-perkara sing boten diremeni. Perkara sing boten nyenengi. Niki makna afihi. Dibalene nggih. Wa afihi. Ya Allah mugi panjenengan napa wae? Bebasaken kiyang beke saking perkara-perkara sing boten nyenengi. Niki makna wa'afihi. Wa'afihi. Wa'fu anhu. Wa'fu anhu. Ah niki afun, maaf nggih. Lan ya Allah mugi panjenengan maringi maaf nggih dheweke. Wa'fu anhu. Nggih pangapura, maaf. Wa akrim nuzulahu. Lan ya Allah mugi panjenengan mulyakaken nuzulahu. Napa niki nuzulahu? An-nuzul huwa ma yu'addu lin-nazil minaz-zat. Ai ahsin nasibahu minal jannah. Ya Allah, mugi panjenengan mulyakaken nuzulahu, panggonane, bagiane sing ana nang surga. Niki makna wa akrim nuzulahu. Ya Allah, mugi panjenengan mulyakaken nuzulah. Nuzul huwa ma yu'addu lin-nazil minaz-zat. Ya kuwi apa sing disiapaken nggo wong sing singgah sekang bekal. Tegese, ya Allah, mugi panjenengan ndadosaken sae bagiane kiambeke saking surga. Allahumma ahsin nasibahu minal jannah. Niki makna wa akrim nuzulahu. Bun, lalen, mada nangel lagi. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma fir, paham, oh, nggih. Pangapura intine. Warhamhu, napa? Rohmah, kasih sayang. Wa'afihi, napa wa'afihi, bau? Bebasaken kiyang beke saking perkara-perkara sing mboten nyenengi. Wa'afihi, wa'fu anhu, maaf, ampunan, maaf lah, ngaten nggih. Wa akrim nuzulahu. Ya Allah, mugi panjenengan mulyakaken nuzulahu, bagiane sing wonten teng surga. Nggih kan, Allah Subhanahu wa taala nyiapaken nggih tiang-tiang mukmin teng surga kan. Dan iki nyuwun dumateng Allah supados tiang niki wau, si mayit niki, niki dibagi sing napa? Apik teng surga. Wa wassi' wonten sing ngarokati mudkhalahu, wonten sing ngarokati madkhalah. Nah, napa iki madkhalah utawi mudkhalah? Mudkhalah tegese kuburane. Dalan mlebune. Nggih. Ya Allah, mugi panjenengan jembaraken kuburane. Napa kuburan bisa jembar? Kape kuburan sesek. Nggih, maksudnya niki alam kubur nggih. Dudu kuburan sing dimaksud niku lemahe sesek. Nggih. Boten terus digawe lubang sing permanen teng mriki nggih, cor-coran. Umber senes niku. Niki sini maksud niku wau, alam kubure kan. Percaya mboten niki nang ngrika wonten sesek wonten omber? Hah? Lah nggih, teng ngrika kok bisa sesek, bisa omber, bisa rekasah, bisa kepenak, bisa pegah, bisa. Lah nggih bisa omber, bisa sesek, bisa peteng, bisa padang. Percaya mboten niki? Nggih, sebab wonten pinten-pinten dalil kan nyebutaken masalah niki, minal kitab wa sunnah. Minal kitab wa sunnah. Wonten pinten-pinten apa? Dalil. Nek teng ngrika niku wonten azab kubur, wonten nikmat kubur, wonten siksa kubur. Wonten padang kubur. Kuburane padang, kuburane peteng, sesek. Jembar. Nggih. Wong teng dunya mawon nggih saged dirasakaken sing niku kan, nek jenengan ngimpi. Nek jenengan ngimpi niku kan kadang-kadang teng sedurunge ngimpi niku ngrasakaken bunga seneng. Kadang-kadang teng sedurunge ngimpi niku ngrasakaken susah, sedih, pedih, sesek. Nggih, padahal gonggone nggih empuk kasure kan. Lah nggih, ning rasane niku bingung. rusa, peteng. Ini dioyok-oyok macan apa nah. Jabang impi niku padha lah kali tentunya nah. Jabang impi nggih. Nggih niki niki nggih mbuktikaken bile tentunya mawon wong niku saged ngrasakaken sing kaya niku. Ndang ya peteng ana bunga susah niku. Kebudayaan ora tekan ya. Tanggal tua peteng. Peteng ndang nggih. Niku nek nyenengan. Padang ala betang sange kepek ya padang ala kebara ye wawasi madkholahu sebagian nonton sing sing ngarokati mudkholah wawasi mudkholah. Napa terus saya mau? Waghsilhu milma'i wassalji walbarodi. Ya Allah mugi panjenengan ngumbah. Aslinya ngumbah nggih. Ngumbah dheweke bilma'i wassalji walbarodi. Gunakaken banyu salju lan embun. Napa? Embun nggih. Nggih. Embun. Nggih, niki kabeh banyu lah. Banyu es embun niki kan banyu kabeh. Wasilhu bil ma'i wassalji wal baradi. Asalat albarat niki takkid mawon nggih penguatan. Nggih. Iki telu-telune niki kan banyu alma asalat wal barat. Lah niki napa maknane? Ditu nyuwun dumateng Allah taala supados Allah Allah taala niku ngedusi nyuci mayit niki sekang nggunakaken banyu, nggunakaken es, nggunakaken embun. Napa niki maknane? Niki maknane nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supaya dheweke niki dresiki sekang maksiat. Sekang dosa-dosa. Nah, gambaran resike niku kaya dene diresiki nggunakaken banyu, nggunakaken es, nggunakaken embun. Nah, nggih di bulan baleni diresiki kanggo telung jenis sarana singgong resiki, jadi resik banget. Nah, sini maksud tengiki, ya Allah, mugi panjenengan ngersiki kiam beke saking maksiat lan dosa. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barodi. Paham ya? Sebab dosa niku kotoran, sebab dosa niku ngeres. Nah, nyuwun dumateng Allah taala supados tiyang si mayit niki diresiki dening Allah taala, saking perbuatan-perbuatan maksiatan dosa. Digambarakan oleh ngresiki rahmai Allah kaya dene banyu. Terus napa wae? Eslan embun. Lah tobat pun butuh bisa tobat wong wis mati. Bolane kula njenengan iku ndongak dumateng Allah Subhanahu wa taala supados si mayit niki dresiki dening Allah taala dosa-dosane maksiate digambaraken oleh ngresiki niku kaya dene ngresiki kotoran biasa nggih bil mai wasalji wal barot. Tegese resik banget. Maksudnya pirun? Dongan iki dijabe mboten. Iki tergantung posisine sing donga, kedudukane sing donga. Dijabahi napa mboten dijabahi dongan iki Di antara sebab niku posisi kedudukane sinten? Sing dongah pripun iki? Ikhlas mboten. Lah jenengan tanglete wau dijabahe mboten. Maksudnya lah sing jalo kan sing urip. Nyuwun dumateng Allah. Nah soal Allah ngijabahi napa mboten ngijabahi, iki di antaranya kan tergantung kondisi keadaannya sinten. Lagi makanya nek sing urip niki ndonga maring Allah Taala terus dikabulaken dening Allah Taala, nggih wau. Dampake pengaruhe wong sing mati gawa dosa-dosa wau. Resik. Sebab dongane wong niku. Nalikane dongane wong niku di ijabahi. Nggih dampak positife niku. Nggih. Pengaruh sekang donga sing dijabahi dening Allah Taala. Tiang sing mati niki di ngapura apa nih? Dosa-dosane, dresiki dosa-dosane. Gambarane kaya dene nek niku kotoran-kotoran biasa diresik nganggo banyu, disuk nganggo es ngene, diresik ngene niki. Wahsilhu bilma'i wasalji wal barodi wa naqqihi minal khotoya kama nukiyat wa fi riwayatin kama yunaqqa as-saubul abyadu minad danas. Ya Allah mugi panjenengan naqqihi. Napa naqqihi? Nggih, nekihi niki nggih. Diresiki. Nggih, diresiki. Nggih. Allahumma nekihi, ya Allah mugi panjenengan ngresiki kiambeke. Allahumma nekihi, ya Allah mugi panjenengan ngresiki dheweke bersih dheweke minal khotoya saking pinten-pinten kesalahan-kesalahan kama nuqiyat utawi kama yunaqqa kados dene diresikine as-saubul abyadu kelambi sing putih minad danasi sekang kotoran ad-danas napa ad-danas iki kotoran sing kuning-kuning sing coklat-coklat nggih slogan niku backlin lah. Nggih. Dados donga-donga niku lho jenengan niku ibaratane niku kaya dene napa? Backlin. Nyuwun dumateng Allah Taala supaya dosa-dosane tiyang niki khotoya-khotoyane tiyang niki di backlin. Napa di? Dibersih ngateni. Kaya dene bersih eh sandangan sing putih sekang kotoran. Nggih, niki dereng rampung ngenjang paling nggih. Ngenjang insyaallah kula fotokopi kaken. Supados nyekel niku nek kan mangke jelas. Nggih. Allah taala sallallahu alaihi wasallam.